Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, ma'ashir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Masih pada pembahasan Babur Raja, dan telah kita baca pada pertemuan sebelumnya ayat-ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah berkaitan dengan bab ini. Tersisa satu ayat yang belum kita baca, yang ada dalam surat Al-A'raf ayat 156. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku luas mencakup segala sesuatu. Surat Al-A'raf ayat 156. Dalam ayat ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita faedah yang pertama, si'atu rahmatillah, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Warrahmah sifatun min sifatillahi azza wa jal. Rahmah, kasih sayang, termasuk salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya sifatun hakikiyatun taliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Dan sifat rahmat ini adalah sifat yang hakiki. Allah benar-benar memiliki rahmah, kasih sayang. Taliqu bijalalihi wa 'azamatih, yang sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. La tushbihu sifatal makhlukin, tidak serupa, tidak sama dengan sifat makhluk-makhluknya. Kalau rahmah pada makhluk menunjukkan makhluk tadi butuh kepada almarhum, orang yang dikasihi. Sementara rahmat pada Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak menunjukkan makna yang demikian. Ketika Allah merahmati hamba-hambanya, tafaddulan minhu wa ihsana, murni kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sama sekali tidak menunjukkan Allah butuh kepada mereka. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Aywa. Karena Allah menegaskan dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un, wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Disebutkan dalam sebuah hadis, ma'asyur al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis diriwayatkan oleh al-imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, inna lillah mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 bagian rahmah. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal ins wal bahaim wal hawam. Anzala minha rahmatan wahidatan. Dari 100 rahmat tadi, Allah turunkan 1 rahmat. Bainal jinni wal insi. Diturunkan 1 rahmat, diberikan kepada bangsa jin, diberikan kepada bangsa manusia, wal bahaim, bahkan diberikan kepada hewan-hewan ternak. Bahaim itu hewan-hewan ternak. Wal hawam, ha, waw, alif, mim, juga diberikan kepada hewan-hewan buas. Ya. Jin dapat, manusia dapat, hewan ternak dapat, binatang buas juga mendapatkan rahmat yang Allah turunkan, ya, kepada mereka, para penduduk bumi. Fabiha yata'atafun. Dengan rahmat inilah yang Allah turunkan kepada mereka, yata'atafun, mereka saling mengasihi. Seorang ibu rela mengorbankan apapun untuk anaknya karena sifat rahmat ini. Jadi pahami? Seorang ayah rela keluar dari rumah menantang segala bentuk bahaya, bahkan mengorbankan jiwa dan raganya untuk menghidupi anaknya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dia lakukan apapun itu karena sifat rahmat ini. Wa biha yata'atafun. Anda bisa lihat hubungan-hubungan yang sangat erat, yang sangat kuat terjalin di antara umat manusia, anak dengan orang tuanya, sebaliknya orang tua dengan anak, istri dengan suami, suami dengan istri, saudara dengan saudaranya yang lain, sampai rela mengorbankan apapun yang mereka miliki karena ada rahmat yang Allah bagikan kepada mereka. Berapa bagian rahmat yang Allah berikan? Hanya 1. Jadi pahami? Hanya 1 bagian rahmat itu bisa membuat besarnya pengorbanan yang mereka berikan, wujud kasih sayang mereka kepada orang yang mereka cintai, yang mereka kasihi. Wa biha yatarahamun. Dan dengan sifat rahmat inilah mereka, bangsa jin, manusia, bahkan hewan-hewan, saling menyayangi antar teman. Kalau tadi yata'afafun itu lebih kuat ikatannya dari sekedar yatarahamun. Kalau yatarahamun hubungan di bawah al-ataf. Paham ya? Paham ya? antar teman, sanibidina azani Allah wa iyakum, saling menyayangi, membela satu sama lain, membantu satu sama lain, karena ada sifat rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Dan dengan rahmat ini yang Allah bagikan kepada mereka semua, ta'tifu al-wahsyu, seekor hewan buas menyayangi dan melindungi wa ala waladiha, anak-anaknya. Harimau yang antum tahu sebagai hewan buas, kanibidina azani Allah wa iyakum, yang punya sifat soliter, berburu sendirian, secara naluri egonya sangat tinggi. Hewan yang soliter itu bukan hewan yang biasa berburu secara berkelompok. Kalau kayak serigala kan berkelompok dalam berburu. Kalau soliter sendirian, dia berburu sendirian. Singa masih berkelompok. Harimau sendirian. Egonya yang tinggi, ditambah lagi dengan nalurinya sebagai seekor hewan buas, khanifidina azani Allah wa iyakum, tentu menakutkan, kejam. Dengan catatan-catatan yang cukup menakutkan dari makhluk Allah yang bernama harimau ini, dia tetap sayang melindungi anak-anaknya dari segala bentuk mara bahaya, walaupun harus mempertaruhkan nyawanya. Itu yang menyebabkan harimau tidak akan makan anaknya sendiri, walaupun dia kelaparan. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Padahal dia seekor hewan buas. Seekor hewan buas tidak akan makan anaknya sendiri, karena ada rahmat, bagian rahmat yang Allah turunkan, yang dibagikan kepada seluruh penduduk bumi. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Baru satu bagian rahmat yang Allah turunkan. Kemudian Nabi melanjutkan, wa akharallahu, dan Allah mengakhirkan, menyimpan, 99 rahmatan, 99 bagian rahmat, yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, yang Allah berikan, yang Allah siapkan kepada hamba-hambanya yang mukmin nanti di hari kiamat. Di dunia Allah berikan satu bagian rahmat, dibagikan kepada semua makhluk yang ada di permukaan bumi, manusia, bangsa jin, hewan ternak, dan juga hewan-hewan buas yang berbahaya, semua mendapatkan bagian, satu bagian rahmat. Dan Allah masih menyimpan 99 rahmatnya, akan diberikan hanya kepada hamba-hamba yang mukmin nanti di yaumul qiyamah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah. Kemudian faedah yang kedua, fabi hadhil ayah, dalam ayat ini ma'asyiral ikhwah, terdapat faedah ar-rahmatu minallah naw'an. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama, rahmatun ammatun, rahmat yang umum. Tasa'u jami'al khalqi, mencakup semua makhluk-makhluknya. Fid dunya, di dunia. Mu'minahum wa kafirahum, baik yang mukmin maupun yang kafir. Barrahum wa fajirahum, yang saleh maupun yang fajir, semua dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia dalam bentuk ni'matun dunyawiyah, nikmat dunia. Minal mal dalam bentuk harta. Wassihah kesehatan. Walquwah kekuatan. Warrizqi rizqi. Wal azwaj pasangan hidup. Wal aulad anak-anak. Wal markubat kendaraan. Wa nahwiha dan yang semisal dengan hal itu. Nikmat duniawiyah itu bagian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya ammah. Jadi pahami? Semua makhluk-makhluknya yang hidup di dunia mendapatkan bagian tersebut tanpa terkecuali. Baik yang mukmin maupun yang kafir, orang saleh maupun yang tidak saleh, mendapatkan bagian yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai jatahnya masing-masing. Dan ini tidak menunjukkan keutamaan khusus pada diri seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena semua dapat. Harta yang melimpah tidak menunjukkan Allah suka, Allah cinta dengan hamba tersebut. Harta yang sedikit, ekonomi yang sulit, tidak menunjukkan bahwasanya hamba tadi dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hasya wa kalla. Sama sekali tidak. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Karena harta dunia itu bagian rahmat yang sifatnya ammah. Diberikan kepada siapapun dari makhluk hidup yang ada di muka bumi. Yang kedua, rahmatun khasah. Rahmat yang sifatnya khusus. Wahia ni'matun khasah. Yaitu nikmat yang khusus. La yu'tiha. Yang tidak akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Illa liman irtaba. Kecuali hamba-hamba yang Allah ridai. Dalam bentuk apa? Minal iman. Rahmat dalam bentuk iman. Antum beriman, terlahir dari keluarga yang mukmin, tumbuh besar di atas keimanan, itu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan usaha kedua orang tua semata, juga bukan karena antum orang yang spesial dengan kecerdasannya, tidak. Itu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sewaktu-waktu bisa dicabut. Kalau kita tidak pandai bersyukur. Jadi wami? Jadi wami? Hakata ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau kecerdasan menjadi tolak ukur seseorang pantas mendapatkan nikmat khusus berupa keimanan, iblis jauh lebih layak. Nah, kala-kala. Iblis itu makhluk yang cerdas, makhluk yang cerdik, punya banyak akal, punya banyak siasat. Ya. Kalau makhluk yang bernama iblis ini adalah makhluk yang bodoh, dia enggak bakal mampu menyesatkan Bani Adam. Bagaimana walala? Ya benda. Dia sangat cerdas, sangat pintar dalam bab ini. Buktinya apa? Ketika Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sempurna bentuk jasadnya. dan belum ditiupkan ruh iblis yang saat itu termasuk penghuni langit, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang baru, yaduru alaih, iblis mengelilingi mengitari makhluk yang baru tadi, dilihat fa idza huwa ajwaf la yatamalak, ternyata makhluk yang baru ini yang nantinya bernama Adam, Abul Bashar, nenek moyang manusia, adalah makhluk yang ajwaf, berongga, la yatamalak, punya tabiat tidak mampu menahan hawa nafsunya. Hanya melihat, memperhatikan, sekilas, langsung tahu titik lemah pada makhluk yang baru, yang akan ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah biarkan iblis mengetahui sisi lemah Bani Adam. Kanifidina azani allahu wa iyyakum, sebagai fitnah, ujian bagi mereka. Itu menunjukkan iblis apa? Pintar apa goblok? Pintar. Apakah kemudian mendapatkan rahmat khosoh berubah keimanan? Tidak. Karena kecerdasan bukan jaminan utama Anda mendapatkan rahmat yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Sadiwami, bukan kecerdasan Anda mendapatkan nikmat dalam bentuk iman. Apakah kekuatan? Tidak. Kaum 'Ad, kaum yang terkuat dari keturunan Adam alaihi salam, yang mampu memahat gunung-gunung yang tinggi, yang kokoh, disulap menjadi rumah tinggal mereka yang indah dan megah. Hasil pahatan tangan-tangan mereka. Sosok manusia yang benar-benar sempurna penciptaan fisiknya. Tampan dan kuat. Cantik, jelita, dan sehat. Itu kaum 'Ad. Apakah kemudian menjadi orang-orang yang beriman dengan syariat yang Allah berikan kepada mereka? La. Tidak. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Mereka itu keturunan Adam yang paling kuat. Dan tidak ada yang menandingi kekuatan mereka dari kalangan umat manusia. Ila yaumil qiyamah. Apakah menjadikan mereka beriman? Tidak. Sadiwami? Nasab yang tinggi. Apakah menjadikan seseorang berhak dan layak mendapatkan rahmat yang khusus berupa keimanan? La. Kuffaru Quraisy, orang-orang kafir dari kalangan Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, Sajatu Quraisy, ini pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh Quraisy, secara nasab tidak diragukan. Kanifidina azani Allah wa iyyakum. Apakah kemudian membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Mereka cerdas, pintar, bahkan paham betul kalimat La ilaha illallah secara makna dan konsekuensinya. Bisa dipahami? Ketika Rasulullah SAW membacakan surat An-Najm kepada mereka, sampai pada ayat yang terakhir yang memerintahkan untuk sujud, secara otomatis semua orang Quraisy yang mendengar bacaan Nabi alaihi salatu wassalam tentang surat An-Najm ikut serta sujud bersama dengan kaum mukminin. Karena apa? Paham. Cerdas mereka, tahu, tapi tidak menyebabkan mereka beriman. Kanifidina azani allahu wa iyyakum. Salimami. Sehingga antum mendapatkan nikmat iman murni pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Pandai-pandai bersyukur atas nikmat tersebut. Wa minha, bentuk nikmat atau rahmat yang khusus yang lain yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah al-amalus salih. rahmat dalam bentuk amal saleh. Sanifitina azani Allah wa iyyakum. Tidak mungkin terwujud sebuah amal saleh tanpa pertolongan dan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha, yang lainnya, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Antum bisa duduk bersama dengan talabatul ilmi syar'i di majlis min majalisil ilm, yang setiap hari mendengarkan, memahami, menghafalkan, mencatat ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, keterangan para ulama, itu semua kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syukurilah kesempatan tersebut. Khanifidina azani allahu wa iyaku. Wa minha, di antara bentuk yang lain dari rahmat khasah adalah at-tamassuku bihadiin nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih susah, lebih sulit, lebih berat. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Karena godaannya untuk tetap teguh di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan ada satupun dari Bani Adam yang mampu dan berhasil kokoh di atas sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Semuanya murni pertolongan, kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu ala dhalik, dalilnya, dalil yang menunjukkan bahwasanya rahmat Allah dibagi menjadi dua, ada rahmat amah, ada rahmat khasah. Dengan contoh-contohnya, ma rawahu al-hakim fil mustadrak bi isnadin sahih, hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-hakim dalam al-mustadrak dengan sanad yang sahih, wa sahahahu al-zahabi rahimahullah, disahihkan oleh al-imam al-zahabi rahimahullah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna allaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, qassama bainakum akhlaqakum. Inna allaha qassama bainakum akhlaqakum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membagikan di antara kalian akhlak-akhlak kalian. Ada yang baik akhlaknya, ada yang jelek akhlaknya. Secara tabiat. Ingat ya, secara tabiat. Tabiat manusia beda-beda. Kata Nabi dalam hadis yang lain, riwayat Al-Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, an-nasu ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang yang tersembunyi dalam bumi. Ya kan, enggak? Ya lah. Maksudnya apa? Berbeda-beda tabiat mereka. Ma'adin seperti barang tambang. Antum tentu tidak bakal mengetahui bahwasanya sebidang tanah tadi itu menyimpan bongkahan-bongkahan emas kalau belum dibongkar. Agak lala. Ya lah. Antum juga tidak bakal tahu kalau ternyata tanah yang antum pijak di bawahnya itu tersimpan lumpur yang menjijikkan kalau belum digali. Agak lala. Begitu pula manusia. Kalau hanya lihat, antum gak bakal tahu ini orang baik atau orang yang gak baik. Nggak bisa antum hanya menilai, oh fulan jelek, fulan gak patut dijadikan sebagai teman dekat. Kenapa? Bentuk kumisnya aneh. Nggak bisa. Khairidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Antum baru tahu ini orang betul-betul saleh, betul-betul fajir, kalau interaksi dengan dia, muamalah dengan dia. Seperti ma'adin. Antum baru tahu, antum baru bisa menemukan bongkahan emas, permata, rubi, dan semisalnya, Setelah antum gali, ya toh? Enggak cukup antum cuma melihati, mentelengin permukaan tanah, digosok-gosok, ditiup-tiup. Wah, bawahnya ini ada emas. Mustahil, Mas. Dukun ini. Ya toh? Harus digali. Antum bermuamalah baru tahu, oh fulan jujur, alan enggak jujur. Fulan amanah, alan kurang amanah. Ya toh? Anas ma'adin. Macam-macam. Ada yang baik, ada yang jelek. Dan akan nampak jelek dan tidaknya tabiat seseorang setelah bermuamalah. Paham ya? Paham? Nah, yang membagikan tabiat-tabiat semacam itu, ada yang baik tabiatnya, ada yang jelek tabiatnya, Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hadisnya. Kama qassama bainakum arzaqakum. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membagikan di antara kalian jatah rizki masing-masing. Rizki sudah ditentukan. Ya rizki ya. Sudah ditentukan. Ada yang banyak rizkinya. Sampai namanya pun juga rizki. Sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan boleh ditiru, resep boleh ditiru, rezeki enggak bisa ditiru. Ya. Ya toh? Ya toh? Aywa. Andai kata semua orang yang hadir dalam majelis ini jualan es krim Turki di satu tempat yang sama, di antara halayak ramai yang banyak jumlahnya, itu akan beda-beda penghasilannya. Ikhwan fillah hadzani Allah wa iyyakum. Maka ada wala. Ya toh? Beda-beda. Ya itu memang jatahnya sendiri-sendiri. Resepnya sama. Bentuknya sama persis. Harganya sama. Pelayanannya juga sama persis. Hasilnya akan berbeda. Yang ini lebih rame, yang itu enggak laku, yang ini malah dicibir. Padahal sama. Ya toh? Nah, hakata ikhwan fillah hadzani Allah wa iyyakum. Jatahnya sudah ada. Kan ibidina azani Allah wa iyyakum. Di Surabaya itu ada satu tempat. Pemandangannya cukup unik. Ya. Satu gang kan ibidina azani Allah wa iyyakum kurang lebih ada 800 meter gangnya. Ya, gangnya 800 meter. Penuh dengan penjual nasi goreng. Satu menu tok. Nasi goreng dan mie goreng. Tahu toh? Dengan gerobaknya masing-masing. Itu panjang ikhwan fillah hadzani Allah wa iyyakum kanan kiri. Ya, bisa antum bayangkan toh bagaimana suasana panas persaingan bisnis nasi goreng. Ya kan panas wong pakai kompor. Lah ya kan enggak. Nek kapan dingin ya enggak mungkin. Nek dingin ya frozen food. Ini nasi goreng panas, Pak. Apalagi tungkunya bersebelahan. Bismillahirrahmanirrahim. Azanillah wa iyyakum. Subhanallah. Kalau hari normal ya. Nih sekarang PPKM jam 8 sudah dikurangi. Kalau normal, bismillahirrahmanirrahim. Azanillah wa iyyakum. Antum lihat ba'dal isya, semua pedagang nasi gorengnya osreng-osreng dengan wajannya, dengan jatahnya masing-masing. Tuh, jatahnya masing-masing. Itu mungkin ada sekitar 30 sampai 45 gerobak nasi goreng. Ajib. Ya. Paling hanya 1, 2, 3 nyempil di tengah-tengah tahu tek. Ya. Atau sate ayam. Tapi yang dominan nasi goreng. Dari ujung gang sampai ujung. Nasi goreng kabeh. Subhanallah, masing-masing punya langganannya sendiri-sendiri. Ya memang ada yang cepat habisnya, ada yang lama. Tapi masing-masingnya habis. Dengan jatahnya sendiri-sendiri. Bisa dipahami? Sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rizki sudah ditentukan. Sebagaimana Allah juga menentukan tabiat masing-masing kita. Ayatah? Lanjutan hadisnya. Ini syahidnya. Wa inna allaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia man yuhibbu kepada hamba yang dicintai, wa man la yuhib dan juga kepada hamba yang tidak dicintai. Dibagikan rata, namanya rahmat. Rahmat. Halo, kaum muslimin, rahmat. ammah. Rata semua yang dicintai ataupun tidak dapat jatahnya masing-masing. Sehingga jangan heran ada orang kafir kaya raya, juga ada mukmin yang kaya raya. Kata Allah, ayo ada yang orang kafir punya rumah sampai 7 tingkat, ada liftnya. Ya, penghuni rumah hanya 7 orang, tapi pembantunya, ya, asisten rumah tangganya sampai 75 orang. 7 lantai loh mas, ada basementnya juga. Ya, B1, B2, itu semua koleksi mobilnya semua loh, bukan orang parkir loh. Ya, udah mirip mall. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. CCTV di mana-mana. Ya, belum tukang parkirnya, belum tukang parkir pribadi loh, untuk ya, lurus-lurus, belok-belok. Ya, yang parkir apa? Lamborghini, Bugatti, kemudian apa? Toyota 86, Supra. Bukan Honda Supra loh ya. Toyota Supra. Tahu kan enggak? Ya tahu. Waduh, tanya sama Alif. Ya, macam-macam ya sanibidina azani Allah wa iyyakum. Dari roda 2, roda 3, roda 4, ya, sampai roda 16. Ya, orang ini senang sama truk sanibidina azani Allah wa iyyakum. Ini kontainer, truk sampah, ada semua di situ. Kafir kaya raya, sanibidina azani Allah wa iyyakum. Jangan salah, di antara mukmin pun juga ada. Ya, mukmin saleh kaya raya, sanibidina azani Allah wa iyyakum. Rumah mungkin enggak sementereng orang kafir. Rumah normal, 2 lantai. Tapi ada tapinya, di belakang rumahnya kebun kurma 20 hektar. Sebelah kirinya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum kebun anggur 15 hektar. Sebelah kanannya peternakan kuda. Kuda lo ya. Kuda pacuan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian ada kolam renang di depan rumahnya. Enggak perlu luas-luas ya, paling 18 x 20. Ya, 18 x 20. Itu kalau Alif yang suruh berenang tenggelam. Karena habis nafas. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dengan kedalaman 15 meter. Ya, ditambah lagi kolam renang tadi itu dilengkapi dengan wahana yang memicu adrenalin berenang bersama hiu putih. Ya. Jadi wali. Aiyah. Jadi kalau maling-maling yang enggak tahu dia, oh ini tak renang dulu bentar lah, renang tek jadi makanannya hiu. Ada. Khalifatina azani Allah wa iyyakum. Mukmin yang kaya raya ada, kafir yang kaya raya juga ada, dan banyaknya harta yang mereka miliki tidak menunjukkan Allah suka dengan mereka. Paham? Paham? Baru berbuah kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari bagaimana mereka mendapatkan dan mengolah harta tersebut. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah. Selanjutnya. وَلَا يُعْتِ الْإِيمَانِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan iman kecuali kepada hamba-hamba yang dicintainya. Namanya apa? Rahmah khassah. Hanya yang dicintai yang mendapatkan nikmat iman. Hakada ikhani fitina azani Allahu wa iyaku. Bisa difahami? Bisa difahami? Tayyib. Kemudian faedah yang berikutnya untuk ayat ini, wa fiha aydan al-amru bi raja'i rahmatillah, perintah untuk mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat yang namanya raja', definisinya apa? Halo kaum muslimin. Buka dokumen. Terdengar suara apa namanya, lembaran-lembaran kertas yang dibuka dengan cepat. Mana tak catat ini? Rasanya tadi lihat lah, enggak ada catatan. Apa itu roja? Aduh, Ustaz, belum tak lihat, Ustaz. Apa roja? Apa itu roja? Hah? Berharap. Wes, gitu toh. Berharap ya. Antum berharap jawaban ini benar. Roja. Barakallahu fikum. Kum. Mana din satu yang lain? Alif. Tam'ul insan. Terus. Lihusulil mahbub. Fil mustaqbal. Artinya apa? Aiyah, barakallahu fiik. Ijlis. Ya, ini tadi enggak bisa jawab, berdiri jamaah tuh. Sampai selesai terus. Ya, namanya raja, tam'ul insan li husulil mahbub fil mustaqbal. Harapan terwujudnya sesuatu yang dicintai di masa mendatang. Dan yang namanya raja harus yaqtarin bil loh. Halo, Pak Muslimin. Raja harus disertai dengan amalan. Al-akhdhu bil asbab, itu namanya raja. Kalau enggak ada amalan untuk meraih apa yang diinginkan, namanya bukan raja, tapi tamani, angan-angan. Ada apa enggak itu dalam catatan? Ada apa enggak? Tayyibarakallahu fi. Sehingga kalau diperintahkan raja rahmatillah, mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, terkandung di dalamnya perintah meraih, melakukan sebab-sebab seseorang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pahami? Nah, karena waktunya sudah habis, insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya akan kita jelaskan asbab rahmatillahi azza wa jalla, sebab-sebab meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Naktabi bihadal qadar, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu, barakallahu fikum.